Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita hadis 40 karya Imam Abu Zakaria Nawawi rahimahullah. Memasuki hadis ke-44, beliau sebutkan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-radha'a tuharrim ma tuharrimul wilada, kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, radha'ah, susuan, dari susuan itu mengharamkan sebagaimana nasab mengharamkan, bagaimana dari peranaan, ini dari keturunan nasab. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis demikian diriwayatkan dari Aisyah, beliau Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq Al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang Allah bela kesuciannya dari atas langit ketujuh sana. Aisyah salah satu dari 7 sahabat yang diketahui terbanyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari 7 itu beliau satu-satunya wanita. 6 yang lain sahabat laki. Mereka adalah Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 6 sahabat laki. Dan yang ketujuh adalah Aisyah, wanita, dan satu-satunya wanita. 7 sahabat ini, ulama sebutkan diketahui terbanyak yang mengatakan hadis Rasul SAW dari kalangan para sahabat. Taib, di dalam hadis Rasul SAW menyebutkan tentang maharim. Ini orang yang haram untuk dinikahi, sehingga boleh atau bisa menjadi mahram dalam safar, atau boleh ketemu sebagaimana itu dari nasab, dari darah, itu pula ada dari radha'ah, dari susuan. Dan dari susuan mengharamkan sebagaimana dari nasab. Di Quranul Karim Allah sebutkan itu haramnya ibu susu kalian, ibu yang menyusui kalian, bukan ibu kandungnya tapi wanita lain tapi menyusui. Demikian pula saudara wanita satu susuan dengannya. Allah katakan wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian haram bagi kalian untuk kalian nikahi. begitu pula saudara perempuan satu susuan, sama-sama menyusu kepada ibu yang sama dengan kalian. Itu juga haram untuk kalian nikahi. Kalau itu dalam Quran, dalam sunnah pun ditekankan makna ini oleh Rasulullah. Ar-radha'ah tuharrim ma tuharrimul wiladah. Dengan demikian, setiap yang dengan nasab itu haram, seandainya itu dari jalur nasab haram, maka haram pula itu dari jalur susuan. Sebagai contoh, kalau seorang bayi, anak, menyusu kepada seorang wanita, maka wanita ini menjadi ibu susunya. Layaknya itu ibu nasab, layaknya itu ibu kandung dia, maka ayah, bapak dari ibu susunya ini, kakek dari ibu yang menyusui ini menjadi ayah dan kakek dia sepersusuan. Artinya ayah susu dan kakek dari susu yang sama. Demikian pula ibu dari wanita ini yang menyusui dia, nenek dari wanita yang menyusui dia teranggap juga nenek dia. Karena susuan. Demikian pula saudara lelaki dari wanita yang menyusui dia teranggap paman bagi dia, atau kalau orang Arab bilang khal, karena itu saudara ibunya. Cuman ini dari garis susuan. Begitu pula saudari perempuan dari ibu susunya, ia teranggap bibinya. Kholah. Dari garis susuan juga. Begitu pula anak. Anak dari ibu susunya, anak dari wanita yang menyusui dia, baik itu anak dari suami yang satu atau dari beberapa suami, mungkin saja perempuan yang menyusui dia ini misalnya nikah 3 kali. Masing-masing dari suaminya punya anak. Maka anak-anak wanita yang menyusui dia ini teranggap saudara bagi dia. Saudara bagi dia yang menyusu kepada perempuan ini. Saudara persusuan. Begitu pula suami dari perempuan yang menyusui dia ini teranggap ayah dia, bapak dia dari susuan. Dan ayah dari ayah susunya teranggap kakek-kakek dia sepersusuan. Ayah dari suami perempuan yang menyusui dia. Itu kakek dia, cuman dari garis susuan. Ibu dari sang suami ini, ibu dari lelaki atau suami wanita yang menyusui dia, itu teranggap nenek dia dari susuan. Begitu pula saudara suami ini tadi, saudara dari laki yang merupakan suami ibu susunya, baik saudara laki maupun saudara perempuan, teranggap ami dan amah. Teranggap bagi dia ami dan amah dari susuan. Juga anak-anak lelaki ini, baik dari ibu yang menyusui dia atau dari istri-istri dia yang lain, mungkin saja laki ini punya 4 istri, salah satunya wanita yang menyusui dia. Semua anak-anak suami ini tadi teranggap saudara dia. Karena ini namanya labanul fahl. Dia yang punya susu. Suami yang punya susu. Karena susu itu susu istri dia. Maka anak-anak dia dari semua istrinya adalah saudara bagi dia. Yang menyusu kepada salah satu istrinya tadi. Istri-istri suami ini tadi teranggap istri bapak susunya. Demikian. Semua yang kalau itu dari garis nasab haram, maka sama haram pula kalau itu dari garis susuan. Jadi gampangannya, kita tinggal menggantikan posisi ibu susunya dia ini, taruh anggap itu ibu kandung dia begitu, yang melahirkan dia. Hubungannya dengan lain-lainnya tadi, coba seandainya itu ibu kandungnya. Apakah itu mahram bagi dia? Jika itu teranggap mahram, seandainya itu ibu kandung, maka itu mahram pula dari garis susuan. Jika itu tidak boleh dia nikahi, seandainya ini ibu kandungnya, maka tidak boleh pula dia nikahi kalau itu ibu susunya. Untuk memperjelas, kalau kita flashback belakang tadi dari awal, tadi dia menyusu kepada seorang wanita. Dengan demikian dia menjadi ibu susunya, berarti haram untuk dia nikahi karena sudah menyusui dia. Kenapa? Ya layaknya ini perempuan yang melahirkan dia, ibu kandungnya. Kan tidak boleh dia nikahi. Maka dengan susunya pun, dengan susuan tidak boleh dia nikahi. Mahram layaknya itu ibu kandungnya, dia boleh ketemu, dia boleh cium tangan, dia boleh safar, menemani ibu kandungnya, maka boleh pula dengan perempuan yang menyusui dia ini. Demikian pula, ayah dari ibu yang menyusui dia ini teranggap kakek dia. Nggak boleh dinikahi, misalnya yang menyusu ini perempuan. Anak bayi perempuan menyusu kepada seorang wanita, maka abah wanita ini teranggap abah susuan bagi dia. Layaknya itu ibu kandungnya, maka ayah dari ibu kandungnya mahram, gak boleh menikah dengannya. Maka sama, gak boleh bapak dari ibu susunya ini nikah dengannya, karena itu kakek dia dari garis susuan. Begitu pula ibu dari wanita ini yang menyusui dia, nenek bagi dia. Karena kalau itu ibu kandungnya, maka nenek dia, ibu dari ibunya, gak boleh dia nikahi. Itu mahram bagi dia. Saudara-saudara laki dari ibu susunya adalah khol. Yang layaknya itu khol dari ibu kandungnya. Gak boleh nikah dengan dia kalau misalnya anak ini perempuan. Laki itu khalnya, pamannya, saudara ibunya. Sama, kalau dari nasab gak boleh, maka dari susuan juga gak boleh. Begitu pula saudara perempuan, kalau anak susunya ini laki misalnya. Maka saudara perempuan, ibu yang menyusui dia adalah bibi dia dari susu. Maka tidak boleh menikah dengannya. Anak-anak perempuan yang menyusui dia, baik dari satu suami atau suami yang lain, saudara bagi dia. Karena kalau itu ibu kandung misalnya, maka semua anak dia saudara dari bagi dia. Ima itu saudara kandung, satu rahim dengan dia, dari ibu yang sama, dari bapak yang sama, atau dari ibu yang sama, dari bapak yang berbeda-beda. Saudara satu ibu. Haram bagi dia untuk menikah kan? Karena itu saudara satu ibu. Maka sama. Anak ibu yang menyusui dia ini, kalaupun punya anak banyak dari sekian suami, ya itu anak-anak dia. Saudara satu susu dengan dia. Juga mahram bagi dia, gak boleh nikah. Begitu pula suami wanita yang menyusui dia teranggap seperti bapak dia. Ya layaknya itu ibu kandung, ya ini bapak kandung dia. Maka ini bapak susu dia. Kalau ini anak yang menyusu perempuan, gak boleh nikah dengan laki ini. Karena itu bapak susunya. Begitu pula bapak dari bapak susunya ini, kakek dia, layaknya itu kakek asli dia dari nasab, ayah dari ayah dia, maka ini pun kakek dia dari susuan, tidak boleh menikah dengannya. Ibu dari ayah ini tadi, ya nenek dia dari susuan, layaknya dari nasab, itu tidak boleh, maka tidak boleh juga ini. Saudara-saudara bapak susunya, baik laki atau perempuan, ami atau amah. Tidak boleh menikah dengannya. Begitu pula anak dari tapak susunya ini. Dari ibu yang satu atau banyak istri dia empat misalnya. Karena layaknya itu bapak dia, berarti anak-anak dia dari istrinya yang lain, ya saudara dia satu bapak berarti. Nggak boleh menikah dengannya. Istri-istri bapak susunya ini juga nggak boleh menikah dengannya. Nggak boleh dia nikahi karena itu mahram bagi dia. Dia boleh menemui dia. Karena itu ibu dia. Layaknya kalau itu dari nasab, istri-istri ayah yang melahirkan dia. Ya ibu dia nggak boleh dia nikahi. Dari susuan pun demikian. Jadi gampangannya, kalau antum tanya dari masalah persusuan ini, mahram mbak atau enggak, boleh ketemu atau tidak, gampang. Gantikan posisi ibu susu itu seakan sebagai ibu kandungmu. Kemudian dari garis nasab ini, apakah itu mahram atau enggak? Jika mahram, maka dari susuan pun menjadi mahram. Dari garis si ibu susunya maupun ayah susunya. Disebut ayah susu karena susu perempuan ini, susu dia, dia sebagai suami. Maka ini bapak susunya. Gitu. Labanul Fahl namanya. Itu yang Rasul maksud sallallahu alaihi wasallam. Ridha'ah tuharrim ma tuharrimul wiladah. Susuan itu mengharamkan menjadi mahram sama sebagaimana nasab mengharamkan menjadi mahram. Baik. Masalah lain bahwa perlu diketahui susuan yang teranggap mengharamkan bisa menjadi mahram tadi, atau dalam arti lain tidak boleh dia nikahi, itu batasannya 5 susuan ke atas, 5 susuan lebih. Sehingga kalau kurang dari 5 susuan, tidak menjadi haram. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, minimalnya 5 susuan. Lima susuan ini, fuqaha sebutkan yang dimaksud juga 5 susuan yang mengenyangkan. Bagaimana mengenyangkan? Ya sampai si bayi ini, si anak, sendiri susu ibu yang menyusui dia, berarti dia sudah kenyang, sudah puas. Dengan demikian, kalau misalnya dilepas oleh sang ibu, maka itu tidak termasuk yang mengharamkan. Si anak masih ingin minum. Misalnya dilepas paksa oleh ibunya, sudah nggak boleh minum. Ditaruh misalnya atau dipaksa tidur. Itu belum mengenyangkan, berarti si anak masih mau. Maka itu tidak teranggap mengharamkan. Yang disebut mengharamkan, kalau itu mengenyangkan masing-masingnya dari 5 ini, dia sendiri yang melepas susunya. Tanda dia kenyang dan puas. Perkara lain yang juga fuqaha bahas. Dalam susuan itu teranggap juga baik itu dalam satu hari ataupun dalam beberapa hari. Artinya begini, kan tadi batasnya minimal 5 kali susu masing-masingnya mengenyangkan. Mengenyangkan ini bisa jadi dalam satu hari. Bahkan mungkin nggak sampai satu hari. Misal, bangun subuh, bayi ini nangis. Minta susu, lapar, atau haus. Maka disusui oleh ibu susunya ini. Sampai dia kenyang, sehingga melepas sendiri. Mulutnya dia lepas dari susunya. Itu terangkat satu susuan. Satu sudah. Nanti mungkin setelah itu tidur jam 8 pagi, nangis lagi minta nyusu, disusui lagi. Sampai dia kenyang, dia lepas. Kenyang, 2 kali susuan. Nanti mungkin zuhur, minta lagi 3 susuan. Asar, minta lagi 4 susuan. Sebelum maghrib, nyusu lagi 5. Sudah teranggap dia ibu susunya. Atau bisa jadi, sehari hanya dia susui sekali sampai kenyang, besok lagi, ini atau itu sama. Yang jelas, 5 kali susuan mengenyangkan masing-masingnya. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, susuan itu di umur menyusui. Mengharamkan jika susuan itu di waktu atau di usia menyusui. Usia menyusui adalah 2 tahun pertama usia anak bayi dari hari pertama dia lahir sampai 2 tahun. Karena itu yang Allah sebutkan dalam Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. 2 tahun. Artinya, jika dia menyusu kepada ibu susunya di atas 2 tahun tidak teranggap mengharamkan, karena itu sudah bukan usia menyusui. Walaupun dia masih nyusu, mungkin aja sebagian usia 3 tahun, usia 4 tahun masih saja nyusu ke ibunya atau ibu susunya, tapi sudah enggak teranggap karena itu sudah bukan usia dia menyusu. Usia menyusu dibatasi 2 tahun oleh Allah. Kenapa demikian? Karena susu yang teranggap itu yang mengenyangkan. Artinya itu menjadi suplemen, menjadi makanan pokok, asupan gizi utama bagi si anak. Itu yang teranggap mengharamkan. Karena saat dia lebih dari 2 tahun, ya susu itu sudah tidak menjadi suplemen utama. Karena dia sudah makan, mungkin bubur, sereal, mungkin ada tambahan-tambahan susu-susu kaleng, nah, mungkin buah-buahan, pisang, atau yang lain. Sehingga susu tidak menjadi menu utama bagi si anak ini. Jadi, makanya nggak teranggap. Adapun kisah Salim Maula Abi Dhaifa, ulama, hadisnya di Sahih Muslim, ulama sebutkan itu qadhiyatu ain la umuma laha, sifatnya kasuistik. Kasus terjadi di zaman Rasul dan tidak bisa dijadikan keumuman. Jadi kisahnya begini. Abu Hudzaifah, seorang sahabat, punya istri. Dan mereka berdua punya budak, namanya Salim. Budak sudah kecil dan diorak. Namanya budak, ya dia seperti pegawai gitu kan, keluar masuk rumah. Istrinya kadang perlu bantuan, tolong ambilkan ini, tolong angkat itu, disuruh, diperintah, ini, itu. Tapi karena ada keterbatasan, ini orang asing, bukan mahram dia, maka ada ya nggak bebas lah. Ya kalau ada Abu Hudzaifah, kalau nggak ada, terbatas geraknya, nggak nyaman, nggak ini. Sementara dia segera, kadang butuh segera, perlu segera untuk mendapat bantuan itu. Risih, sulit. Maka, hasil singkat cerita, minta izin ke Rasulullah, dan diizinkan Salim untuk menyusu kepada istri Abu Hudzaifah. Dan menyusulah Salim, dan setelah itu menjadi anak susunya. Mahram. Jadi teranggap seperti ibu kandungnya. Maka setelah itu bebas Salim keluar masuk, ada istri Abu Hudzaifah, gak masalah. Karena sudah menjadi anak susunya. Kasus ini khusus hanya kepada Abu Hudzaifah, keluarga Abu Hudzaifah. Nggak bisa dijadikan tolak ukur, nggak bisa menjadi barometer yang lain, nggak bisa meniru misalnya, ini ada orang pembantu dia atau apalah, kerja. Kadang sulit keluar masuk rumah karena ada istrinya, ada perempuan di dalam rumah, gini-gini. Ya sudah nih, kasusnya Salim Maula Abu Hudzaifah disusui oleh istrinya supaya jadi anak istrinya, gak bisa. Karena kisahnya Salim itu khusus kasuistik, tidak bisa dipakai bagi yang lain. Satu itu. Kedua, kalaulah susuan di luar usia susu tadi di atas 2 tahun ke atas, kalau itu masih dianggap mengharumkan, berpengaruh, akan membuka pintu syar, akan membuka pintu fitnah. Bagaimana? Dengan setiap perempuan yang mungkin tidak senang dengan suaminya karena satu dan lain sebab, misalnya dia ingin lepas karena mungkin ingin nikah dengan lelaki lain atau apalah ya nih. Tapi suaminya orang baik misalnya, gak mau menolak dia tanpa sebab yang jelas. Suaminya orang soleh misalnya. Kalau pintu ini dibuka, bisa saja si perempuan berbuat makar. Bagaimana makarnya? Ya dia perah susunya sendiri. Dia keluarkan susunya. Mungkin dia taruh di gelas atau cangkir begitu, yang dia campur dengan apalah, dengan susu sereal atau semisalnya, dan diminumkan ke suaminya. Suaminya nggak sadar, nggak tahu, lima kali sampai kenyang itu minum susu, ya berarti si perempuan akan mengatakan, kamu gak halal bagi saya, sudah menjadi mahram. Kamu anak susu saya. Sudah gak boleh bergaul layak suami istri karena dianggap anak susunya. Dan itu yang dimaukan oleh si perempuan. Makar. Kan bahaya. Menjadi pintu fitnah dan kejelekan. Oleh karena itu, singkat cerita, bahwa susuan itu mengharamkan kalau masih di usia menyusu. Maksimal 2 tahun. Lebih dari itu tidak teranggap. Jadi, mungkin saja misalnya anakmu usia 3 tahun, masih saja menyusu. Kemudian karena istrimu misalnya sudah gak keluar susunya, kamu ikutkan ke tetangga misalnya. Tetangga kamu masih punya bayi usia 1 bulan. Ikut tolong disusukan. Ya disusui sama dia. Walaupun sampai 10 kali, 50 kali ya tidak menjadi anak susu bagi perempuan itu. Karena sudah di luar usia menyusui. 3 tahun, 4 tahun, mungkin 5 misalnya. Nah, dengan demikian hadis mengajarkan kepada kita yang pertama, setiap perempuan yang haram secara nasab, dari garis nasab, maka haram pula bagi lelaki itu kalau itu dari garis susuan, jadi menyusui. Itu pula kalau itu perempuan, ini bayi perempuan menyusu. Maka tadi, setiap lelaki yang berkaitan dengan ibu susunya ini, suaminya ya teranggap seperti bapak susunya, saudara suaminya yang teranggap seperti ami bagi dia, ami susunya, maka haram untuk menikah dengannya. Itu mahram dia, boleh ketemu. Nah, yang kedua, hadis jelas menunjukkan kesempurnaan syariat karena ringkas dan mengandung kaidah-kaidah yang simple, ringkas tapi begitu padat, mencakup banyak cabang masalah yang kembalinya ke sini. Nah, tadi karena itu penting dan sering terjadi di masyarakat, maka bahkan Allah sendiri yang sebutkan itu di dalam Quran tentang hukum susuan, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah, ibu yang menyusui kalian dan saudara perempuan satu susuan dengan kalian haram untuk kalian nikahi. Rasul pun menjelaskan dalam hadis ini, ar-radha'ah tuharrim ma tuharrimul wiladah. Alhasil, dengan ini pula memperluas tali keluarga. Kamu mungkin misalnya bangsa kamu apa misalnya misalnya saja bin Talib begitu, abahmu bin Talib. Kalau terbatas dari situ dan umimu juga bin Talib misalnya, ya kamu hanya keluarga dengan garis keturunan itu, dengan ami-amimu yang bin Talib, dengan hal-halmu yang bin Talib. paman, bibi, gitu. Saudara-saudara kamu. Tapi misalnya saja saat kecil kamu menyusu kepada ibu lain, taruhlah dia dari bangsa lain, dari Al-Kadiri misalnya. Maka kamu punya saudara. Kamu bisa silaturahmi dengannya karena ibu itu ibu susu kamu. Anak-anaknya adalah saudara kamu, satu susuan. Tadi ami-amimu, bibi-bibimu, semuanya. Jadi luas. Walhasil, ini dari kesempurnaan syariat yang hanya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita cukupkan sekian. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Naam. Baik, Zat. Jazakallah khair. Bisa satu soal, Zat? Iya. Apa ada syarat jika seorang istri itu punya susu? Apakah punya syarat bagi dia untuk meminta izin ke suaminya dulu untuk memberi susu ke anak yang lain? Itu tadi yang ulama sebutkan laban labanul fahl, itu susu milik suaminya istilahnya. Karena dia, istri dari lelaki ini, ya sepantasnya dia minta izin dan memberitahu ini ada fulan mau menyusu. Dan perlu untuk diketahui memang. Kalau enggak, kalau diam-diaman bisa bahaya. Ternyata sudah pada besar bisa menikah itu anak dengan saudara susunya. Dan terjadi di zaman Rasul SAW. Sudah menikah, ternyata ada seorang wanita tua datang mengabarkan, kalian berdua itu aku susui dulu masih kecil. Berarti ini kan saudara susu lagi perempuan ini. Dilaporkan ke Rasulullah dan Rasul katakan, Kaifa waqad qil. Bagaimana lagi? Sudah diterangkan gitu. Maka dipisahkan keduanya oleh Rasulullah SAW. Maka perlu agar diketahui, ini fulan, saudara susu kalian. Suami harus tahu. Nah. Baik. Dan yang hadis salim itu, Zat, sering digunakan oleh orang-orang kafir untuk apa, mengatakan agama Islam ini tidak relevan karena contoh dari hadis itu. Jadi jawaban kita maksudnya itu hanya khusus kepada kasus salim saja ya. Nah, ya tadi ya kalau urusan agama, urusan hukum, tentunya rujukan kita para ulama hadis, para syurah, para fuqaha, mereka yang mengerti nusus dan syarahnya, bagaimana agar tidak berbenturan nas yang satu dengan yang lain. Adapun ucapan kritikan dan anggapan orang juhala, tentunya tidak ada nilainya dan pengaruhnya. Tadi yang ulama sebutkan perlu dijamak demikian. Karena kalau tidak, terbuka pintu fitnah besar, pintu kejelekan. Sangat mungkin kan di masyarakat. Tadi seorang perempuan ingin segera dari suaminya, padahal suaminya bertanggung jawab, baik, soleh, nafkahi dia, tapi dia lepas mungkin ingin menikah dengan laki lain yang dia mau kan. Perempuan, akalnya lemah, agamanya lemah. Maka dia buat makar, tadi susunya dia taruh di gelas, diminumkan ke suaminya, jadi haram dong. Jadi dari anak susunya. Nah, maka harus ditutup pintu itu. Bahwa kisah salim itu kasuistik, tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Allah Ta'ala alam. Nah. Ustaz. Tadi mungkin ada yang lain, ada soalan. Ya, Puan Ustaz. Ini ada soalan tapi berlainan daripada topiknya. Kalau seseorang suami itu ya telah meninggal dunia, jadi yang layaknya siapa yang perlu memberi nafkah kepada anak tersebut? Anak kandung dia. Ah, nah, yang anak kandung suami itu bapaknya sudah meninggal dunia, siapa perlu memberi nafkah kepada anak tersebut? Iaitu kepada bapa saudaranya ke ataupun kepada atuk sebelah ibunya? Kalau dia masih yatim itu makanya disebutkan dalam nusus syariat, dia ditinggal mati oleh abahnya dalam keadaan belum balig. Karena keumuman anak ketika belum balig belum bisa mencari nafkah sendiri, bekerja, nah, perlu bantuan dan pemberian dari orang lain. Walhasil yang menafkahi dia adalah kakeknya kalau ada, ayah dari ayah dia, atau saudara kandung dia kalau memang ada, kakak-kakaknya mungkin sudah umur, sudah mapan, nafkahi dia, atau ami-ami dia, saudara bapaknya, itu namanya al-aql, asobah, yang kemarin kita bahas, tentang ilmu waris, al-aql atau aqilah, artinya dari garis lelaki, kakek dia, ayah dari ayahnya, saudara-saudara laki dia, ami-ami dia, saudara bapaknya. Jika semua itu tidak ada, atau memang tidak mampu, ya hukumah, pemerintah yang menanggung biaya hidupnya. Nah. Ya, sekarang ni kira atuknya, kakeknya juga sudah meninggal dunia juga. Jadi pakciknya ya, ami-ami ya, yang kena tanggung saudara kepada bapaknya ya. Ya, saudara bapaknya. Saudara lelaki sahajalah. Laki, dari garis laki semua. Baik-baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan. Baik, Ustaz. Mungkin sampai sini juga, insyaAllah kita sambung pada pertemuan. Mungkin ada yang lain, ada soalan lagi, Ustaz. Afwan. Ada yang lain? Afwan, Ustaz. Bisa satu soalan, Ustaz. Itu yang kisah Salim tadi, itu umurnya berapa, Ustaz? Kemudian yang kedua soalannya, kalau yang apa anak susuan ni dari segi waris macam mana, Ustaz? Salim tidak disebutkan dalam riwayat berapa jelas umur dia. Yang jelas dia sudah orang, sudah manusia, mungkin 40 atau mungkin berapa, sudah orang besar. Yang kedua terkait waris, dia bukan ahli waris. Tidak ada bagian bagi dia dalam masalah waris. Dia cuma terkait mahram saja. Terkait mahram dan yang berkaitan susu dengan dia tadi, tidak boleh dia nikahi. Hanya sebatas itu. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Allah baik. Baik, itu dulu, Ustaz. Ana tutup dulu ya. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.